Mitra bisnis, ada sebuah pembelajaran sederhana buat para pembicara, buat orang yang melakukan public speaking, yang dilakukan oleh periset dari Amerika. Ada dua orang yang melakukan riset di banyak negara. Dia melihat sebetulnya attention span atau perhatian orang itu bertahan berapa lama. Di tempat manapun di riset didapat sebuah angka yang relatif sama, yaitu sekitar 10 menit. Ternyata riset otak yang terakhir menunjukkan bahwa kalau kita memperhatikan sesuatu hal dan kita disuruh membaca atau memperhatikan sesuatu, setelah 10 menit otak kita mulai bosan terhadap persoalan itu. Artinya apa? Setelah 10 menit atau pada menit ke-9 atau pada menit ke-10, Anda harus memberikan sesuatu yang baru lagi sehingga membuat orang itu otaknya re-energize. Wah, kita mikir lagi. Ini adalah persoalan baru ya. Buat pembicara, buat guru, buat dosen ya. Ini penting. Karena kalau kita punya waktu 60 menit untuk mengajar, maka sebaiknya minimal ada 6 persoalan yang berbeda yang bisa kita utarakan. Kalau lebih tentu tidak apa-apa ya. Bisa juga yang kita lakukan setelah kita bicara 10 menit, kita kasih gambar yang lucu, yang menarik ya. Lalu kita kasih video 10 menit berikutnya ya. Perubahan-perubahan ini akan berguna untuk memberikan stimulan kepada otak kita. Karena riset menunjukkan setiap 10 menit otak kita, atau mulai 7, 8, 9 menit, otak kita mulai lelah, otak kita mulai tidak perhatian, bosan dan jenuh, sehingga kita harus memberikan sesuatu yang baru lagi kepada dia. Tentu kalau Anda mampu memberikan sesuatu yang baru setiap 5 menit, orang akan tetap memperhatikan Anda dengan penuh perhatian. Tapi yang paling panjang attention orang tanpa adanya sebuah persoalan yang menarik yang ditempelkan hanya 10 menit. Karena itu kalau Anda menyusun pidato Anda, buatlah 8 menit. Kalau Anda bikin seminar yang 1 jam, berilah 7-8 topik yang menarik dan Anda variasi setiap 7-8 menit atau setiap 10 menit dari acara tersebut. Mitra bisnis, saya Tanah Di Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat meng-add saya pada Facebook saya Tanah Di Santoso atau mengakses pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses selalu untuk Anda.